sahi jiwamu dalam jiwaku. Semoga bersatu senada irama lagu-lagu cinta. Dalam suka duka tak akan tergoyang dihempas gelombang. Membasahi jiwamu dah.